Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walahu ba'du. Qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabihi istiqbalu ahli al-madinati rasula wa farhuhum bihi thumma raqiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqatahu min diyari bani salim bin auf wa arhalaha az-zimama wa arhalahu az-zimama فأتاه إتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف فقالوا يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد رضي الله عنه وفروة بن عمر رضي الله عنه في رجال من بني بياضة فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة رضي الله عنه والمنذر بن عمر رضي الله عنه في رجال من بني ساعدة فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة فانطلقت حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد الجمعة في جو مشحون بالفرح والبهجة والسرور وكان يوما تاريخيا مشهودا فقد كانت البيوت والسكة ترتجوا بأصوات التحميد والتكبير. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Tapi kita hari ini melanjutkan pembahasan sirah dari kitab Al-Lu'lu' wal-Maknun. Bagaimana penduduk Madinah menyambut Rasulullah SAW dan bagaimana gembiranya mereka menerima kedatangan Rasulullah SAW. Sebagaimana telah kita sebutkan pada kesempatan yang lampau, Nabi tidak langsung ke kota Madinah, tapi dia terlebih dahulu singgah di Quba, membangun masjid Quba. Kemudian Rasulullah SAW bertolak. Ya, ketika itu adalah hari Jumat, maka Rasulullah bersolat satu tempat. Ya, setelah itu Rasulullah SAW pun bergerak menuju kota Madinah. Berkata pengarang kitab kita, maka Rasulullah SAW mengendarai tunggangannya dari kampungnya Bani Salim bin Auf. Dan Rasulullah membiarkan tali kekang unta tersebut agar unta itu lebih luas memilih kemana dia mau. Ya, sebagaimana kita ketahui, kuda atau unta ketika ditarik tali kekangnya dia akan jalan. Ketika ditarik ke kanan, dia ke kanan. Tarik ke kiri, dia ke kiri. Ini dibiarkan oleh Rasulullah SAW agar dia berjalan sebagaimana dia kendaki. Maka datanglah ketika itu Itban bin Malik, Abbas bin Ubadah bin Nadlah, dan beberapa orang daripada Bani Salim bin Auf. Mereka berkata, ya Rasulullah, tinggallah di sini bersama kami. Fil adadi wal uddah. Ya, kami di sini banyak. Dan kami pun ya menyiapkan berbagai macam hal untuk anda, ya Rasulullah SAW. Di sini ada orang-orang yang akan membelamu. Di sini ada segala hal yang dapat membuat engkau nyaman di sini, ada senjata, ada harta, ya. Tinggallah di sini, tetaplah bersama kami. Wal mana'ah. Engkau akan kami bela di sini dari musuh-musuhmu dan orang ingin menyakitimu. Maka berkata Rasulullah menjawab apa yang mereka inginkan, khallu sabilaha fa innaha ma'muratun. Biarkanlah unta ini berjalan, sungguhnya dia diperintah. Jadi unta tersebut Allah yang perintahkan. Fakhallu sabilaha, fantalaqat unta itu pun bergerak, berjalan. hatta idza wazanat darabani bayadah, manakala telah melampaui kampungnya Bani Bayadah, maka disambut oleh Ziyad bin Lubaid bin Labid dan Farwah bin Amr dan beberapa orang lainnya dari suku Bani Bayadah. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, halumma ilayna, marilah kembali, ilal adadi wal uddati wal manah, kami siap menunggumu, membantumu, menjadi benteng bagimu dalam menyebarkan dakwah ini. Kata Nabi, kembali, khallu sabilaha fa innaha ma'muratun, biarkan unta ini berjalan, sesungguhnya dia diperintah. Fa khallu sabilaha, mereka pun membiarkan unta itu jalan. Pantalaqat, sang unta bergerak, hatta idza marrat bidari Bani Sa'idah, manakala dia tiba di tempat pemukiman Bani Sa'idah, kemudian disambut oleh Sa'ad bin Ubadah, Mundhir bin Amr dan beberapa orang dari Bani Sa'idah. Mereka berkata, ya Rasulullah, marilah kemari, kami siap untuk menampung Anda, mendukung Anda, membela Anda. Di sini banyak kaum muslimin, ya, anggota kami banyak, persiapan kami matang dan kami siap menjaga Anda. Kata Nabi, khallu sabilaha fa innaha ma'murah, biarkan unta ini berjalan, sesungguhnya dia diperintah. Fantalaqat, unta pun terus berjalan, hatta dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ba'da al-Jum'ah. Tibalah Rasulullah di kota Madinah selepas Jumat, fi jawin mash'unin bil farah wal bahjati wasurur, dalam kegembiraan, kesenangan, hari yang begitu indah bagi penduduk Madinah. Wakana yawman tarikhiyan masyhudan, dan itu adalah merupakan hari yang sangat bersejarah bagi kota Madinah. Waqad kanatil buyutu wasikaku tartajju, rumah-rumah di kota Madinah, jalan-jalan, gang-gang, semuanya riuh rendah menyambut Rasulullah bi aswati tahmidi wat takbir, dengan segala macam pujian kepada Allah, dengan segala macam bentuk takbir. Kata Anas bin Malik, tak pernah ada hari yang lebih indah dalam hidup kami di kota Madinah sebagaimana hari kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya penuh kegembiraan. Tidak ada hari yang lebih menyedihkan, lebih kelam, lebih hitam daripada hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ya. Naam. Qala Qasthalani rahimahullah taala, وأشرقت المدينة بحلوله فيها صلى الله عليه وسلم وصار السرور إلى القلوب. Berkata Al-Qasthalani rahimahullah, maka kota Madinah bercahaya terang benderang dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertempatnya Nabi di sana, maka tersebarlah kegembiraan sampai ke dalam hati-hati mereka. Naam. Qultu kaifa la tafrahul qulubu bihululihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-habibul mahbubu bi abi huwa wa ummi sallam. Berkata pengarang kitab kita, aku berkata, bagaimana hati tak senang menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiamnya Nabi bersama mereka, padahal dialah al-habibul mahbub, kekasih yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kutubu sedia Rasulullah dengan ibu dan ayahku. Ya, karena itulah ta'ala berharga bagi kaum Madinah, bagi penduduk Madinah, sebagaimana ya kedatangan Rasulullah, Rasul tinggal bersama mereka. Dan Nabi pernah ingatkan peristiwa ini manakala terjadi kesalahpahaman antara kaum Ansar dengan Rasulullah setelah Mekah ditaklukkan, kemudian pecah perang Hunain. Rasulullah SAW datang bersama sahabat membawa harta rampasan yang paling banyak dalam perang Hunain. Rasulullah membagi-bagikan kepada orang-orang bermusuh Islam yang jumlah mereka 2000 orang yang dahulu mereka musuh Islam. Sementara Ansar tidak ada seorang pun yang mendapatkan bagian. Mereka pun bersedih, mereka berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul kita telah jumpa kepada kaumnya. Rasulullah sudah lupa kita. Ya, lihatlah bagaimana pedang-pedang kita masih ada bekas darah-darah mereka yang dahulu memerangi kita. Sekarang semua mereka diberikan, kita ditinggalkan. Mereka pun bersedih. Maka Rasulullah kumpulkan mereka. Rasulullah SAW ingatkan mereka. Kata Rasulullah, wahai orang-orang Ansar, ada satu perkataan yang sampai kepadaku dari kalian, ya, begini dan begitu. Wahai ma'asyar Ansar, bukankah kalian dahulu sesat, akhirnya Allah beri petunjuk kalian denganku? Kata mereka, benar ya Rasulullah. Wahai kaum Ansar, bukankah dahulu kalian terpecah belah di jurang kebinasaan dari neraka Jahannam, Allah satukan kalian denganku? Ya, Nabi menyebutkan berbagai macam karunia Allah berikan kepada kaum Ansar. Ya, berkata ketika tersiara, ya ma'asyal Ansar, wahai kaum Ansar, kalaupun kalian membalikkan mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya engkau datang terusir daripada kaummu, kami menanggungmu, boleh membantumu, wahai Muhammad, engkau datang dalam keadaan miskin, tak punya apa-apa, sampai di sini Allah kayakan engkau dengan kami, maka kalian akan kubenarkan, dan kalian memang benar. Ya, tapi wahai ma'asyal Ansar, mengapa kalian merasa risau? Kuberikan harta kepada orang-orang, aku khawatir jika tak diberikan harta, mereka masuk ke dalam neraka Jahannam. Ya, aku ingin menarik hati mereka sementara aku yakin dengan keimanan kalian. Ya, maka tak aku berikan kepada apa yang kuberikan kepada mereka. Wahai ma'asyal Ansar, tidak akan sudi orang-orang pulang membawa kambing-kambing, membawa sapi-sapi, unta, dinar, dirham, kalian pulang ke negeri kalian membawa Rasulullah. Maka seketika, ya harubirulah kondisi sahabat Ansar menangis, mereka sesenggukan. Mereka mengatakan Rasulullah lah yang paling utama dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Artinya betapa bahagianya mereka menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin, yang Allah angkat sebagai khalilnya, kekasihnya. Naam. Rawi Imam Al-Ahmad fi musnadih bi sanadin sahihin ala syarti muslimin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا ثم يقولون جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا قال حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر ومكننا في بعد فكمننا أحسن الله إليكم فكمننا في بعد حرار المدينة ثم بعث رجلا من أهل البادية ليؤذن بهما الأنصار فاستقبلهما زهاء خمسمائة من الأنصار حتى انتهوا إليهما فقال الأنصار انطلقا آمنين مطاعين فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنين مطاعين انطلقا آمنين مطاعين فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أزهرهم فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يترأينه يقولن أيهم هو فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ. نعم. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan sanad Muslim dari Anas bin Malik. Kala itu Anas masih kecil, umur Anas masih 7 tahun, tapi dia sudah mengetahui ketika itu apa yang terjadi di kota Madinah. Ya, berkata Anas bin Malik menceritakan bagaimana datangnya Nabi kota Madinah. Inni la as'a fil ghilman yaqulun, aku sedang berlari-lari bersama kawan-kawanku anak-anak kecil, sementara mereka mengatakan ya Muhammad, telah datang Muhammad, maka aku pun mengejar ya ke tempat yang kukira di sana ada Nabi, tapi aku tak menemukan sesuatu. Thumma yaqulun, kemudian mereka pun mengatakan datang Muhammad, ja'a Muhammad, fa asafa la arasyin, aku terus berjalan berlari mencari tahu di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hatta jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu Abu Bakrin. Sampai benar-benar datang Rasul dan sahabat Abu Bakar. Fakamanna fi ba'di hiraril Madinah. Maka mereka yakni tertutup pandangan di sebagian tempat di kota Madinah yang ada gunung-gunungnya. Mereka tersembunyi. Tsumma ba'atsa rajulan min ahli Madinah liyu'zina bihimal ansar. Ya, kemudian kedua-duanya mengutus seseorang kepada penduduk kota Madinah agar memberitahukan akan kedatangan beliau berdua. Faqala al-ansar, ya, fastaqbalahuma zuha'a 500 min al-ansar. Maka berangkatlah menyambut Nabi sekitar 500 orang kaum Ansar. Hatta tahu ilaihima. Dan ini tentunya pada saat tersebut jumlah yang begitu besar, 500 orang, menunjukkan betapa mereka sukacitanya, sehingga mereka pun berjumpa dengan keduanya. Berkata orang-orang Ansar, intariqa aminaini muta'in. Masuklah Rasulullah, bergeraklah, masuklah kota kami. Kalian berdua akan aman dan kalian berdua akan siap kami patuhi. Fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu baina adhurihim. Maka Rasul pun bergerak di tengah-tengah mereka. Fa kharaja ahlul Madinah. Maka keluarlah seluruh penduduk kota Madinah dan rumah-rumahnya untuk menyambut Rasulullah. Hatta innal awatiqa, sampai-sampai para anak-anak gadis yang baru menginjak masa dewasa, lafauqul buyuti yatara'ainahu, mereka naik ke atas-atas rumah untuk melihat Nabi. Yaqulna ayyuhum huwa, ayyuhum huwa, mereka semuanya bertanya-tanya dalam hati mereka dan dengan lisan mereka, yang mana satu Rasulullah, yang mana satu Rasulullah. Kata Anas, fama ra'ayna manzuran syabihan bihi yawma idzin, tak pernah kami lihat ada hari semacam itu selama-lamanya. Naam. Wa akhraja al-imam al-Bukhari fi sahihi anil bara'i bin azib qala fama ra'aitu ahlal madinati farihu bi syai'in farahahum bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta ja'alal imaa'u yaqulna qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari rahimahullah mengeluarkan dalam hadis sahihnya dari Bara' bin Azib dan juga dari kaum Ansar. Berkata Bara', "Fama ra'aitu ahla Madinah farihu bi syai'in farahahum bi rasulillah." Tak pernah aku menyaksikan ada kegembiraan yang dirasakan oleh penduduk Madinah bagaimana kegembiraannya mereka menyambut Rasulullah, sampai-sampai para budak-budak pun ikut-ikutan mengatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa akhraja Imam Muslim fi sahihi anil Bara'i bin Azib radhiyallahu anhu qala fas'ala ar-rijalu wan nisa'u fawqal buyuti wa tafarraqal gilmanu wal khadamu fit-turqi yunaduna ya Muhammadu ya Rasulullah ya Muhammadu ya Rasulullah. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Bara' bin Azib, dia berkata, maka naiklah laki-laki dan perempuan di atas rumah-rumah mereka dan bertebaranlah anak-anak kecil dan para pembantu-pembantu di jalan-jalan. Mereka menyeru ya Muhammad wa ya Rasulullah, ya Muhammad ya Rasulullah, bergembira menyambut kedatangan Nabi. Naam. Wa akhraja Ibnu Hibban fi sahihi bi sanadin sahihin ala syartil Bukhari an Abi Bakr Siddiq qala fakharaja an-nasu hina qadimna al-madinata bit-turqi wa 'ala al-buyuti min al-gilman wal khadami yaqulun jaa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hibban pun menyebutkan dalam kitab sahihnya dengan sanad yang sahih pula sesuai dengan syarat Bukhari dari Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar menceritakan, maka orang-orang pun keluar menyambut kami. Seluruh penduduk Madinah keluar menyambut kami. Mereka memenuhi jalan-jalan dan mereka naik ke atas rumah-rumah mereka. Semuanya ikut serta mengatakan, baik anak-anak kecil, para budak-budak mengatakan, jaa Muhammadun Rasulullah, telah tiba Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Warwa bunu majahi fi sunanihi wal baihaqi fi dalailil nubuwati bi sanadin sahihin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala akharajat jawarin min bani najjari yadribna bidduffi wa hunna yaqulna nahnu jawarin min bani najjari ya habbadha Muhammadun min jarin. Naam. Kemudian Al-Imam Ibn Majah dalam sunannya menyebutkan riwayat dari Imam Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah dengan sanad yang sahih, Dari Anas berkata, maka keluarlah anak gadis-gadis dari suku Bani Najjar. Mereka menabuh tabuhan. Ad-duf adalah sejenis alat musik berupa gendang yang tak ada padanya gemerincing, yang biasa dipakai mereka untuk memeriahkan pernikahan ataupun pesta hari raya. Maka keluarlah kaum wanita dari anak-anak kecil, gadis-gadis belia, budak-budak. Mereka memukul duf gendang tersebut, mereka sambil yakni menyuarakan, nahnu jawarin min Bani Najjar, kamilah gadis-gadis Bani Najjar, ya habbadha Muhammadun min jar, alangkah nikmatnya Muhammad sebagai tetangga bagi kami. Inilah bait-bait daripada syair yang mereka senandungkan, yang mirip dengan sajak dalam bahasa Indonesia, dan itu dari bahasa Arab yang ujungnya bersamaan. Ya nahnu jawarin min Bani Najjar, ujungnya ra, ya habbadha Muhammadun min jar. Ya, asal usul sajak di negeri kita pun terambil daripada mereka. Naam. Wa akhraja bin Hibban fi sahihi wal Imam Ahmad bil Musnadi bi sanadin sahihin ala syarti Muslimin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma kana al-yawmul ladzi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi al-Madinata ada'a minha kullu syai'. Ibn Hibban menyebutkan dalam sahihnya, dan Imam Ahmad dalam Musnadnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syaratnya Muslim, dari Anas bin Malik berkata, Anas, lamma kana al-yawm alladhi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi al-Madinah adha'a minha kull shay'. Pada hari datangnya Rasulullah kota Madinah, maka kedatangan Nabi menyinari segala sesuatu di kota itu. Ya, manakala Nabi meninggal, maka meninggalnya Nabi membuat gelap seluruh kota itu. Naam. Wa akhraja al-Imam Ahmad bi musnadihi bi sanadin sahihin ala syarti Muslimin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala fama ra'aitu yawman qattu anwara wala anwara wala ahsana min yawmi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr bil Madinah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamurru bidarin min duril ansari illa akhazu khitama rahilatihi qailin halumma ya Rasulullah ilal adada wal uddah wal mana'ati fama yaqulu lahum sallallahu alaihi wasallam khallu sabil fakana yaqulu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khallu sabilaha fa innaha ma'muratun. Imam Ahmad mengeluarkan dalam sanadnya dengan sanad yang sahih dan sesuai dengan syarat Muslim, dari Anas berkata, Anas, tak pernah aku melihat satu hari yang lebih bercahaya dan yang lebih indah dari hari masuknya Rasulullah ke kota Madinah dan Abu Bakar Siddiq. Dan Rasulullah tiap kali melewati kampung-kampung dari kampungnya kaum Ansar, kecuali mereka mengelilingi Nabi SAW, berusaha untuk menahan Nabi SAW agar singgah dan tinggal bersama mereka. Dan mereka berkata, halumma ya Rasulullah, marilah di sini ya Rasulullah, ilal adadi wal uddati wal mun wal mana'ah, di sini anda akan siap ya bersama kami, kami tampung anda, kami memiliki anggota yang banyak, kekuatan ya dan segalanya. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, khallu sabilaha fa innaha ma'murah, biarkan untuk ini berjalan, sesungguhnya dia sedang diperintah oleh Allah. Naam. Walam tazal naqatuhu sallallahu alaihi wasallam sa'iratan bih hatta idza atat dar bani Malik bin Najjar wa huwa maudi'ul masjidil nabawi al yawm barakat falam yanzil anha sallallahu alaihi wasallam hatta nahadat wa sarat qalilan summa tafat wa raja'at wa barakat fi maudi'iha al awal wa huwa yawma idzin mirbadun litamri lisahli wa suhaili banai amr wa gulamaini ya yatimaini min bani Malik bin Najjar wa huma fi hijri as'adi bin Zurarata radhiyallahu anhu. Dan unta Nabi yang mulia terus berjalan sampai unta tersebut di kampungnya Bani Malik ibn Najjar. tempat yang sekarang berdiri padanya masjid Nabi SAW. Maka sampai di situ unta itu pun seketika barakat. Unta tersebut seketika unta berdiri kemudian duduk, itu apa namanya? Duduk. Apa bahasa Indonesianya? Unta barokat maknanya dia melipatkan kakinya empat-empat dan dia duduk. Apa bahasa Indonesianya? Nah, begitulah pokoknya barokat. Duduk. Dibilang berbaring tidak. Ya. Sampai di tempat itu seketika untanya pun turun. Ya. Setelah turun sejenak, Nabi tidak turun dari untanya. Kemudian dia bangun kembali. Kemudian berjalan sedikit. Ya, kemudian dia menoleh. Setelah itu dia kembali ke tempat yang awal. Dan kala itu tanah itu adalah merupakan tempat menjemur kurma-kurma untuk dikeringkan. Milik Sahal dan Suhail dari ya kedua-duanya adalah dari suku Amr. Ya. Dari suku Bani Amr. Ya, dua-duanya adalah merupakan anak yatim dari suku Bani Malik bin Najjar. Dan kedua-duanya ada dalam perwalian As'ad bin Surarah. Jadi unta itu sampai di tempat itu dia turun ya sejenak, kemudian Nabi tak turun tetap. Unta itu berdiri lagi, kemudian dia berjalan. Setelah itu unta itu menoleh kembali ke tempat awal, dia kembali berjalan ke tempat awal, kembali berhenti di situ. Naam. Falamma barakat wa du'at jironaha panazal anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zalika fi Bani Najjar amama dari Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu faqala sallallahu alaihi wasallam hadza insyaallah al-manzil wa kana insyaallah hadza insyaallah al-manzil wa kana zalika min tawfiqillah ta'ala lin-naqati fa innaha sallallahu alaihi wasallam innahu fa innahu sallallahu alaihi wasallam ahabba ayyan zila ala akhwalihi min Bani Najjar. Maka manakala dia berhenti kembali pada tempat semula, tempat pertama, maka unta tersebut pun merundukkan lehernya. Maka Rasulullah pun turun sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat itu ada di ya tempatnya Bani An-Najjar. Dan di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka berkatalah Nabi SAW, hadza insyaallah al-manzil. Insyaallah inilah tempat kita. Ya. Wa kana dzalika min tawfiqillah ta'ala lin-naqah. Tentunya hal ini adalah merupakan bentuk ilham Allah kepada unta. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba an yanzila ala akhwalihi min Bani An-Najjar. Dan Nabi sangat suka karena tempat dia berhenti itu adalah tempat paman-pamannya dari arah ibunya dari suku Bani An-Najjar. Karena ibu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu ya dari arah ibunya, maka sang ibu itu memiliki kerabat dari suku Bani Najjar dari kota Madinah. Disitulah unta itu berhenti. Naam. Wa fi riwayatin ukhra fi sahih Muslimin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzila ala Bani Najjari akhwali Abdul Muttalib uqrimuhum bidzalik anzilu qala anzilu ala qala sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzilu ala Bani Najjari akhwali Abdul Muttalib uqrimuhum bidzalik. Naam. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana termuat dalam sahih Bukhari dan Muslim, unzilu ala Bani Najjar, aku akan turun di sini di tempatnya suku Bani Najjar akhwali Abdul Muttalib, yang mana Bani Najjar ini adalah merupakan saudara-saudara dari arah ibu Abdul Muttalib. Ukrimuhum bidzalik, aku ingin muliakan mereka dengan hal itu. Naam. Summa qala sallallahu alaihi wasallam ayyu buyuti ahlina aqrabu faqala Abu Ayyuba ana ya nabiyallah hadhihi dari wa hadha babi faqala lahu sallallahu alaihi wasallam pantolik fahayyi' lana maqilan. Fahtamala Abu Ayyuba radhiyallahu anhu rahla an-nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa doahu fi baitih fa ata rajulun fa qala ya Rasulullah aina tahillu qala al mar'u ma'a rahlih wa jaa As'ad ibn Zurarata fa akhadha bi zimami rahilatihi sallallahu alaihi wasallam wa kanat indah wa nazala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ala Kharijah bin Zaidin radhiyallahu anhu bisunhi kama taqaddam. Kemudian Nabi yang mulia yang sasam berkata, ayu buyuti ahlina aqrab. Setelah unta tersebut turun di situ dan Nabi pun turun, Nabi bertanya, mana rumah keluarga kita yang paling dekat di sini? Maka berkatalah Abu Ayyub Al-Ansari, ana ya Nabi Allah, saya lah paling dekat ya Nabi Allah. Hadhihi dari ini rumahku. Wa hadha babi, ini pintuku. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fantaliq fa hayyi lana maqila. Kata Nabi, kalau begitu maka berangkatlah, siapkanlah untuk tempat istirahat kami. Fahtamala Abu Ayyub, ya, maka Abu Ayyub pun membawa segala macam bekal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, rahla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa ta'a fi baiti. Dia turunkan dari panah unta tersebut segala sesuatu milik Nabi dan diturunkan di rumahnya. Maka datanglah seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, aina tahillu? Dia bertanya, di manakah engkau berdiam? Kata Nabi, al-mar'u ma'a rahlihi. Tentunya seseorang akan bersama dengan ya perkakas-perkakas dirinya, bersama dengan barang-barangnya. Datanglah As'ad bin Zurarah, dia mengambil unta Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan mengikatnya di sisinya. Adapun Abu Bakar Siddiq, dia turun di tempat yang bernama Awali. Ya, Awali adalah tempat yang sedikit lebih tinggi di kota Madinah. Sampai sekarang tetap namanya Awali. Dia turun di rumah Kharijah bin Zaid. Nama tempat itu adalah Sunnah. Ya. Dan akhirnya nanti di sana Abu Bakar menikah dengan putri daripada Kharijah bin Zaid. Naam. Hazil abayatu fiha nazarun. طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Kemudian berkata pengarang kitab kita, adapun yang dikatakan oleh orang-orang ketika mereka menyambut Nabi, mereka menyenandungkan bait syair yang berbunyi, طلع البدر علينا, telah terbit atas kami purnama, min thaniyatil wada'i, dari saniyatil wada, wajib syukur alaina, wajib kita bersyukur, ma da'a lillahi da'i. Ya, manakala ada di antara kita daripada Allah seorang penyeru, ya, maka bait-bait ini tidak benar dikatakan ketika menyambut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kata-kata saniyatil wada itu adalah satu tempat yang dia ke arah Syam, bukan ya dari Madinah tapi ke menuju Syam. Orang yang datang ke kota Mekah, yang datang dari Mekah menuju Madinah, tidak akan pernah menjumpai namanya Saniyatul Wada. Orang akan menemui Saniyatul Wada manakala dari Madinah berangkat menuju Syam. Ya, karena itulah tak benar syair ini dikatakan bahwasanya dialah syair untuk menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di kota Madinah. Ya. Kemudian berkata ya salah seorang penulis namanya Al-Ghazali, ya, ditambahkan dengan kata-kata bidduffi wal alhan, mereka menyambut Nabi dengan gendang dan nyanyian. Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan walaysa fihi dzikrun duffi wal alhan. Tidak ada dalam catatan buku-buku mereka menyambutnya dengan gendang dan dengan nyanyian. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. InsyaAllah di kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan kita madhahirul hijrah wa awamiru najahiha. Ya, fenomena hijrah dan dia merupakan faktor-faktor kesuksesan dalam dakwah. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kalau masih Allah berikan kepada kita umur yang panjang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk wa atubu ilaik.